الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah syarah kaifiyati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam dengan matan dari Syekh Abdul Aziz Ibn Baz dan syarah dari Sa'ad Ibn Syaim Al-Hudairi hafizallahu taala. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita baca catatan kaki yang kemarin kita lewatkan di halaman 231. Ada catatan kaki yang ketiga. Qala Athiyah ibn di matannya, Qala Athiyah ibn Qais, kana an-nasu yadhkurullaha, adalah banyak orang berzikir mengingat Allah saat tenggelam matahari. Mereka berzikir dengan suara yang keras. Maka jika lirih suara mereka, maka Umar bin Khattab mengirimkan utusan pada mereka. Anjurat itu adzikra, agar mengulang-ulang zikir. Kharajah Ja'far al-Firyabi fi kitab al-zikri, di takhrij, yaitu dibawakan hadisnya dengan sanadnya oleh Ja'far al-Firyabi di kitabnya Adzik. Ada catatan kaki tiga. Atau sebelumnya catatan kaki dua, sanad riwayat ini mengkotak karena Athiyah ibn Qais lam yudrik, tidak menjumpai Umar. Tentang kitab Adzikr karya Al-Firyabi, lam aqif ala hadzal kitab, saya tidak waqafa ala, artinya mengetahui kitab ini. Namun kitab ini salah satu mawarid Al-Hafidh Ibn Hajar di Fathul Bari dan Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Yang dimaksud mawarid adalah kitab yang jadi referensi. Tentu para ulama terdahulu mereka nulis kitab dan mereka tidak mencantumkan daftar pustaka, buku ini itu referensinya apa saja. Kalau buku-buku sekarang kan tentu apa umumnya disampaikan daftar pustaka dari yang menjadi bahan penyusunan buku ini buku-buku apa saja. Nah, maka di antara kegiatan para ulama adalah mereka membahas buku para ulama terdahulu ini referensinya apa saja. Referensinya apa saja? Misalnya Fathul Bari, kitab yang sangat wah ini referensinya apa saja? Berapa ratus kitab yang dipakai oleh Ibnu Hajar untuk nulis buku ini. Nah, ini bisa diketahui dari membaca Fathul Bari. Beliau ngutip siapa, ya, nyebut siapa. Nah, ini namanya pembahasan tentang mawarid. Mawarid Ibnu Hajar di Fathul Bari. Itu artinya referensi yang dipakai oleh Ibnu Hajar untuk menulis Fathul Bari, demikian juga untuk menulis kitabnya Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Di antaranya yang dipakai adalah kitab Dzikr karya Ja'far al-Firyabi. Wawa, dan ini diantara hal yang ya perlu kemudian dikoreksi terhadap kritik atau koreksi untuk Al-Kattani dalam kitabnya Risalah al-Mustadrifah, itlam yadhkuhu, karena tidak menyebutkan ya, kitab Dzikr karya al-Firyabi ini sebagai mawaridnya Ibnu Hajar di Fathul Bari. Tentang Al-Firyabi, beliau adalah salah satu imam hadis ats-tsiqah. Beliau punya terjemah biografi yang lengkap di kitab Syarah Alamin Nubala karya Adz-Dzahabi silakan merujuk ke sana jika ingin baca secara detail. Wa ma ja'a fiha, dan di antara yang terdapat dalam biografi beliau di Sir A'lamin Nubala, qala al-Khatib Ja'far al-Firyabi qadi Dainur. Ja'far al-Firyabi adalah seorang qadi dari daerah Dainur. Beliau seorang siqah dan hujah, dan di antara wadah ilmu. Wa min ahli al-ma'rifati wal fahmi, di antara orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman. At-tawifa atau tawafa, tawifa sarkan wa ghorban, beliau keliling tawafa sarkan wa ghorban, balik-balik keliling di timur dan di barat, berjumpa dengan para tokoh. Dari Abu Hafiz Az-Ziyad, beliau mengatakan lama warada al-Firyabi, tatkala Firyabi datang ke Baghdad, maka istuqbila dia disambut bitayarat wa zabazib. Tayarat artinya burung, sedangkan zabazib itu hayawan kalhir, hewan semisal seperti kucing. Wa wu'ida lahu annasu ila syari'il manar liyasma'u minhu, dan dijanjikan kepada manusia agar mereka ke jalan al-manar untuk mendengar hadis dari al-Firyabi. Qal fa hadara man huzzi, maka hadirlah orang-orang yang maka datanglah orang yang huzir diperkirakan. Faqila, ada yang mengatakan diperkirakan yang hadir di majelisnya Al-Firyabi ketika itu, di mana ini di Baghdad, kurang lebih 30 ribu orang. Ini pengajian, ini pesertanya 30 ribu orang. Ini pengajian di masa silam. Ini, di masa sekarang ini konser musik. Ini. Maka pengajiannya Al-Firyabi ketika beliau ke kota Baghdad itu yang hadir kurang lebih 30 ribu manusia. Padahal di masa itu tidak ada pengeras suara. Artinya pengajiannya tentu tidak senikmat sekarang. Kalau sekarang ya misalnya yang hadir beribu-ribu, pengeras suaranya juga bagus, enak, sehingga orang yang duduk nyaman. Masa silam pengajian dalam jumlah besar ini dalam keadaan suasana yang sebenarnya kurang nyaman. Ini karena ya ini karena tidak ada pengeras suara. Sehingga yang ada adalah mau menyampaikan hadis, guru menyampaikan hadis, nanti kemudian disampaikan ulang oleh sejumlah orang dari jarak sekian, nanti kemudian disampaikan ulang. Jadi materinya sangat sedikit. Ya, maka namun barokah. Maka kalimat yang beliau sampaikan boleh jadi cuma selama satu pengajian, boleh jadi cuma beberapa kalimat yang bisa dihitung. Wa kana al-mustamluna. Nah ini jumlah orang yang membacakan ulang, mendiktekan ulang apa yang dikatakan oleh Firyabi itu 316 orang tersebar dari sekian titik. Beliau mengucapkan apa nanti akan ditiru oleh, diulang oleh orang ini dan seterusnya. Kemudian yang kita ingin baca catatan kaki atau kemudian kembali ke atas, wa kharaja lahum wa kharaja aidan. Al-Firyabi juga mentakhid membawakan hadis dengan bersanad dari riwayat Ibnu Lahiyah dari Zuhra ibn Ma'bad, dia mengatakan aku melihat Ibnu Umar idza qalaba min isya'ain, jika pulang dari salat maghrib atau isya, kabbara beliau bertakbir, mengulang-ulang takbir, hatta yablugha manzilahu, sampai beliau sampai ke rumahnya, wa yarfa'u sautahu, dan beliau mengeraskan suaranya. Catatan kaki lima, sanadnya dhaif karena jeleknya hafalan Ibnu Lahiyah. Diatkan oleh Muhammad bin Muslim dari Amr bin Dinar dari Jabir, ada seorang yang berzikir dengan suara yang keras. Faqala rajulun, lantas ada seorang yang mengatakan seandainya orang ini mau melirikkan suaranya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan biarkan beliau, karena dia adalah seorang yang awah, seorang yang semangat untuk kembali kepada Allah. Catatan kaki enam diriatkan oleh Al-Hakim, wa min tariqihi, sanad yang sama juga dijumpai pada Baihaqi di Syu'abul Iman. Di sini memiliki syahid penguat yang diriatkan oleh Abdul Razak dalam Al-Musannaf. Wa hadha yadullu, kembali ke atas, wa hadha yadullu anu yahtamilu dhalika mimman urifa sidquhu wa ikhlasuhu duna ghairihi. Bahasanya yahtamilu dhalika, dimungkinkan hal itu zikir dengan suara yang keras, dimungkinkan untuk diperbolehkan untuk orang-orang yang diketahui ketulusannya dalam beramal dan keikhlasannya, namun tidak untuk yang lain. Wa kharaja, dan diriatkan dengan bersanad oleh Imam Ahmad dari riwayat Uqbah bin Amir, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin, berkata pada seorang yang disebut dengan dzul bajatain, bahasanya dia awah. Wa dzalika anna rajulun katsiru dzikri lillah, dan dia adalah seorang yang banyak berzikir. Ya, karena Allah fil Quran, di Quran dengan membaca Al-Quran dan mengeraskan suaranya dalam doa. Namun di sanadnya terdapat Ibnu Lahiyah. Catatan kaki satu, diatkan oleh Imam Ahmad di Musnad atau bari dalam tafsirnya Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan Abdullah Ibnu Lahiyah, dan dia terkenal dengan jeleknya hafalannya karena sebab terbakarnya buku catatannya. Al-Haythami di Majma'uz Zawaid mengatakan dia terima Ahmad dan Tabarani dan sanadnya hasan. Intah sekian perkataan Al-Haythami. Wahada, dan ini berdasarkan kebiasaan Al-Haythami yang At-Tahsin memberikan derajat hasan Ibnu Lahiyah. Maka ini menunjukkan bahasa Ibnu Lahiyah adalah perawi yang diperselisihkan. Ya, dia dinilai hasan oleh sebagian ulama semacam Al-Haythami. Di sini juga diatkan oleh Wiryabi di musnadnya Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir dengan redaksi inau awah. Wadhalika, dan hal tersebut karena dia yukthiru, sering berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa dan membaca Al-Qur'an. Ya, kemudian kita lanjutkan, terakhir kita sampai pada masalah saniyah. Ya, betul sampai situ. Al-masalah as-saniyah di matan disampaikan setelah selesai sholat. Ya, seorang musholli itu istighfar 3 kali. Kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Penjelasannya, istighfar setelah sholat satu hal yang dianjurkan, ja'at bi sunnah, diajarkan, ya ini terdapat dalam sunnah. diriwayatkan oleh Al-Walid dari Al-Auza'i dari Abu Ammar yang nama aslinya adalah Syaddad ibn Abdillah dari Abu Asma dari Thauban. Thauban mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika selesai salat istighfar 3 kali waqal dan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Qala Al-Walid, Walid mengatakan faqultu, Al-Walid bertanya pada Auza'i, kaifa al-istighfaru, bagaimanakah redaksi istighfar? Qal Auza'i mengatakan, takulu anda ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Wa an demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dan ada penjelasan yang menarik dari Syaikh Shalih Al Utsaimin di ketika menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan pertanyaan Walid kepada Al Auza'i menunjukkan dan mengisyaratkan kalau tidak ada redaksi baku dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk redaksi istighfar. Kemudian beliau, saya Shalih Al Utsaimin menyampaikan satu kaidah tentang masalah di bab zikir. Jika terdapat dalam hadis, terdapat dalam hadis bacaan zikir, namun secara mutlak tanpa ada terang redaksinya. Bagaimanakah redaksinya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka semua redaksi yang muatannya adalah itu diperbolehkan. Semacam di sini Nabi istighfar 3 kali. Kemudian tidak ada redaksi baku dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua redaksi yang itu maknanya adalah istighfar, mohon ampunan kepada Allah, diperbolehkan. Misalnya seorang mengatakan Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli, ini memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling afdal adalah menggunakan redaksi yang valid dari Nabi yang ada di hadis-hadis yang lain. Namun yang paling afdal adalah menggunakan redaksi yang dari Nabi yang dijumpai di hadis-hadis yang lain. Namun tidak berarti melarang redaksi-redaksi yang berbeda. Ini kaidah dalam masalah ini. Yang merupakan faedah dari Syaikh Shalih Al Utsaimin di dalam masalah ini. Maka jika ada redaksi zikir atau bacaan tertentu tetap dan ada satu zikir yang mutlak dari Nabi dan tidak ada keterangan detail gimana teksnya dan redaksinya, maka semua kalimat yang maknanya adalah itu diperbolehkan. Dan redaksi yang paling afdal, redaksinya Nabi yang dijumpai di riwayat yang lain. Maka berdasarkan hal ini, maka semua kalimat istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diperbolehkan. Tidak harus menggunakan teks atau redaksi tertentu. Maka teks yang ditawarkan oleh Al-Auza'i dan dia dan beliau bukanlah sahabat tentu. Beliau salah satu perawi hadis. Al-Auza'i itu tabi'in kalau tidak salah. Maka tawaran teks yang beliau sampaikan astaghfirullah adalah salah satu pilihan, namun bukan sebuah keharusan, sebuah keniscayaan harus itu. Kemudian dari Aisyah mengatakan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika salama, jika mengucapkan salam, maka beliau tidaklah duduk, yaitu maksudnya menghadap kiblat, kecuali seukur mengucapkan Allahumma antas salam sampai ya dzal jalali wal ikram. Fayaqul, maka seorang musalli, seorang yang salat, jika telah mengucapkan salam, dia mengucapkan astagfirullah sebagaimana redaksi tawaran dari Al-Auza'i sebanyak 3 kali, yang maknanya aku memohon, meminta kepada Allah maghfirah, ampunan. Dan hanyalah disyariatkan seorang yang sholat itu untuk mohon ampunan setelah mengerjakan ibadah yang agung ini, li'annaha, karena ibadah sholat adalah ibadah yang selayaknya mendapatkan perhatian dan perhatian. Dan banyak orang yufar itu ceroboh dalam berkenaan dengan sholat. Boleh jadi kecerobohan dan kekurangan ini berkenaan dengan al-mashru'at al-zahirah, ataukah al-mas'u'at al-batinah, yang dituntunkan secara lahiriah ataupun yang dituntunkan dari sisi batin. Maka dalam hal yang dituntunkan dari sisi batin, yaitu khusyuk dan hadirnya hati, maka banyak orang yang ceroboh dengan kecerobohan yang banyak karena berbagai macam was-was menguasai sholatnya atau mayoritas sholatnya. Betapa banyak orang yang sholat secara lahiriah namun tidak dengan batinnya, karena pikirannya jalan-jalan kemana-mana. Kemudian hal yang disyariatkan yang secara lahiriah juga tidak lepas seorang itu dari taksir, ketidakmaksimalan atau melampaui batas. Misalnya boleh jadi dia tidak maksimal dalam masalah meletakkan tangan, dalam meluruskan punggung dengan kepala ketika rukuk, ketika dituntunkan untuk tajafi, menjauhkan tangan dari lambung dan yang lain. Dan boleh jadi dia tajawaza, melampaui batas dalam masalah gerakan. Ini, sebagaimana bisa disaksikan min ba'dil musallin, dari sebagian orang yang sholat. Ya, maka karena alasan ini, maka dituntunkan setelah beribadah malah istighfar. Padahal kita tidak baru saja mengerjakan dosa, namun mengerjakan ibadah. Kenapa istighfar? Nah, penjelasannya ada di paragraf yang baru saja kita baca. Kemudian mengatakan setelah istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan hubungan dalam masalah ini satu hal yang jelas. Ka'annaka taqulu, seakan-akan ada mengatakan, ya Allah, engkaulah pemberi keselamatan, maka selamatkanlah untukku salatku, janganlah ditolak dan kurang nilainya. Di'ana salata qad tuqbal, karena salat itu boleh jadi diterima dan boleh jadi tidak diterima. Boleh jadi salat seseorang itu malah dilipat kemudian dipukulkan ke wajah pelakunya, artinya ditolak, waliyadu billah. Dan boleh jadi sholat itu diterima, dan betapa untungnya orang yang Allah terima sholatnya. Thumma yakulu, kemudian mengucapkan mawa'udha mina zikri, zikir yang berdalil. Gimana urutan zikir setelah selesai sholat? Wa tartib, dan urutan zikir setelah istighfar dan Allahumma antas salam, aku tidak ketahui sunnah yang mengaturnya. Oleh karena itu tidak ada urutan. Urutan yang ada cuma setelah salam istighfar Allahumma antas salam. Nah, setelah itu kemudian apakah subhanallah 33 ataukah yang lainnya, tidak ada ketentuan bakunya. Sehingga fa idza qaddama syai'an, jika seorang itu mendahulukan sesuatu daripada sesuatu yang lain, tidak mengapa. Ya, masalah yang ketiga diantara zikir setelah selesai sholat adalah ucapan la ilaha illallah wa ta'ala syarika la lahul mulku wa lal hamdu wa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwata illa billah Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu la ilaha illallah wa la na'budu illa iyahu lahu ni'matu wa lahu fadlu wa lahu sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahu dina walau karihal kafirun. Berdasarkan hadis yang diatkan diatkan oleh Muslim. Maka dianjurkan zikir ini setelah selesai salat karena valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di dubur setiap salat fardu. Dalam riwayat yang lain, jika telah selesai dari salat dan mengucapkan salam, Nabi mengucapkan la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah laul mulku walal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la munyali ma'ataita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Zubair bekas budaknya keluarga Az-Zubair, dia mengatakan aku mendengar Abdullah bin Zubair menyampaikan khutbah di atas mimbar ini. Wawayakul, dia mengatakan adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah salam di akhir salat atau as-salawat berbagai salat. Dalam riwayat yang lain Ibnu Zubair mengatakan jadi dubur atau akhir setiap salat setelah mengucapkan salam, Nabi mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lal mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir la haula wala quwata illa billah la ilaha illallah wala na'budu illa iyyahu lahu ni'matu walal fadlu walal zanaul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Waqal Ibnu Zubair mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu membaca tahlil dengan ucapan kalimat di atas di dubur setiap sholat. Maka tahlil itu bisa maknanya mengucapkan la ilaha illallah, bisa maknanya mengucapkan kalimat yang mengandung la ilaha illallah. Di sini disebut bahasanya ucapan la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah lahul mulku wal hamdu dan seterusnya disebut bacaan tahlil dalam pengertian yang kedua. Faya mari, maka sepatutnya seorang muslim antusias membaca mawarta yang berdalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu istighfar, tasbih, tahmid dan takbir. Dan waqad arada, terdapat beberapa bentuk yang nanti akan kami sampaikan insyaallah taala. Wa jumlatu dzalika, dan inti hal ini ringkasnya sebagaimana kata saya melubas di Fatawihi di fatwanya, beliau mengatakan setelah seorang itu mengucapkan salam adalah dia mengucapkan astagfirullah 3 kali. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yaqulu dzalika, ini diucapkan oleh laki-laki dan perempuan. Setelah itu imam balik ke arah makmum ba'da hada, setelah ini dia berikan kepada manusia wajahnya. Wa yakulu, dan dia katakan ba'da hadza, setelah menghadap ke arah makmum dia ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demikian juga ini diucapkan oleh makmum baik laki-laki ataupun perempuan, mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh imam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fatawatan, maka terkadang ditambahkan yuhyi wa yumitu biyadihil khair, dan terkadang tanpa kalimat tersebut. Ya, kenapa? Wal amru wasi'un bihamdillahi. Karena masalah ini longgar, boleh begini dan boleh begitu. Walhamdulillah. Fayaqul, maka dia ucapkan la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah laul mulku wal hamdu wa wa'ala kulli syai'in qadir, dan terkadang ditambah yuhyi wa yumit biyadihil khair wa wa'ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwata illa billah la ilaha illallah wala na'budu illa iya. Tentu tambahannya cuma yuhyi wa yumit biyadihil khair. Kemudian lengkapnya, kemudian tadi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian demikian juga baca la haula wala quwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu lahu ni'matu wa lahu fadlu wa lahu sana'ul hasan sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahu din wa lahu karihal kafirun. Allahumma la man yali ma'ataita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kullu hadza, semua bacaan ini dianjurkan setelah setiap salat yang 5 waktu baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Majmu' Fatawa Syaikhul Baz di jilid yang ke-11. Kemudian al-masalatu arabiatu, di antara zikir yang dituntunkan setelah salat 5 waktu bertasbih. memuji Allah atau mensucikan Allah sebanyak 33 kali, tahmid semisal itu 33 kali, takbir semisal itu 33 kali. Kemudian lengkapnya 100, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Penjelasannya, mengucapkan subhanallah 33 kali, mengucapkan alhamdulillah 33 kali dan takbir Allahu akbar 33 kali. Fahadi, maka ini 99 kali jumlahnya. Kemudian mengatakan di satu kali la ilaha illallah wa ta'ala syarika la lahul mulku wa lalhamdu wa wa ala kulli syai'in qadir. Fayakunul majmu' sehingga totalnya 100. Dan zikir jenis ini terdapat dalam hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, siapa yang bertasbih di dubur setiap salat sebanyak 33 kali, memuji Allah 33 kali, takbir 33 kali, maka itu 99 kali. Kemudian diucapkan supaya lengkap 100 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku la syarika la, lahul mulku wa lal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampunilah dosa-dosanya meskipun semisal buih lautan. Diatkan oleh Muslim. Maka ini ganjaran yang sangat besar dengan amal yang ringan. Di tempat yang lain Syekh Ibnu Baz mengatakan, kemudian dituntunkan setelah itu untuk mengucapkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sebanyak 33 kali. Dia menghitungnya dengan jari-jarinya sebanyak 33 kali, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Maka totalnya 99 kali, 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir. Kemudian dia ucapkan untuk lengkap 100 kali, la ilaha illallah wa ta'ala syarika la, lahul mulku wa lalhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi SAW mengatakan, jika seorang itu mengucapkannya akan diampunilah dosa-dosanya meskipun semisal buih lautan demi banyaknya. Maka ini karunia yang sangat besar dan kebaikan yang banyak. Namun kenapa bisa diampuni dengan demikian luar biasanya? Kata saya belum bahas wal makna dan maknanya. Jika seorang mengucapkan zikir ini dengan taubat, penyesalan dan berhenti dari kemaksiatannya, tidak semata-mata ucapan saja. Namun dia ucapkan zikir ini diiringi dengan mohon ampun kepada Allah, menyesal, bertobat dan tidak terus menerus melakukan maksiat dan dosa. Nah, pada saat itu diharapkan baginya kebaikan yang besar ini, dihapus dosa-dosanya, bahkan sampai dosa yang merupakan kabair dosa. Kenapa? Karena ada taubat diiringi dengan taubat dan penyesalan. Maka tidak hanya menghapus dosa kecil namun juga dosa besar karena mengucapkannya diiringi dengan taubat dan penyesalan. Jika seorang mengucapkan hal ini karena iman dan karena ketulusan, taubat yang tulus dan penyesalan terhadap dosa, maka Allah akan mengampuni dosa yang kecil ataupun yang besar dengan taubatnya, ketulusannya dan keikhlasannya. Intah sekian perkataan Syekh Ibnu Baz. Jika seorang meninggalkan yang lainnya atau kemudian model yang lainnya juga boleh, mengambil model yang lain juga diperbolehkan. Karena zikir setelah selesai sholat itu diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa model. Kalau Syekhul Islam mengatakan, tasbih al-ma'thur yang berdalil itu ada beberapa variasi, ada beberapa varian. Yang pertama boleh tasbihnya 10, tahmidnya 10, takbirnya 10. Kemudian yang kedua tasbihnya 11, tahmidnya 11, takbirnya 11. Yang ketiga tasbihnya 33, tahmidnya 33, takbirnya 33, sehingga cuma baca 99. Kemudian yang keempat sama dengan yang ketiga, cuma ditutup untuk genap 100 dengan tauhid yang sempurna, yaitu ucapan la ilaha illallah wa ta'ala syarika la, lahul mulku wa lal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Model yang kelima, varian yang kelima, bertasbih 33, tahmid 33, takbirnya 34. Varian yang keenam, tasbih 25, tahmid 25, takbir 25. kemudian dan mengucapkan la ilaha illallah wa ta'ala syarikala laul mulku wa laul hamdu wa ala kulli syai'in qadir juga 25. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, pendapat Ibnu Taimiyah, tidak dianjurkan berdoa setelah selesai sholat fardu ketika bukan karena ada satu sebab tertentu. Kalau karena satu sebab tertentu semacam minta hujan, meminta kemenangan, atau untuk mengajari makmum, ya, mengajari makmum, maka ketika itu dianjurkan. Dan berdoa setelah ya, selesai sholat tanpa sebab ini tidak dianjurkan kata beliau oleh Imam Madzhab yang 4. Demikian perkataan Ibnu Taimiyah yang dikutip di Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah. Maka Ibnu Taimiyah menyampaikan ada 6 varian. Ada 6 varian. Dan tentang pendapat Ibnu Taimiyah doa setelah selesai sholat maka yang beliau sampaikan itu menyelisih pendapat jumhur dan pernah kita bahas di majelis ini buku khusus bahas tentang masalah doa setelah selesai sholat fardu. Yang lebih condong menguatkan pendapat jumhur dan di antara alasan yang menganjurkan doa setelah selesai sholat fardu adalah doa yang Nabi ajarkan dan Nabi tuntunkan setelah selesai sholat subuh. Yang itu adalah doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, dan itu doa dan itu setelah selesai sholat. Kemudian perkataan Ibnu Taimiyah akan disampaikan dalilnya, dan dalil 6 varian yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah adalah apa yang terdapat dalam hadis sebagai berikut. Untuk varian yang pertama dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak doa perkara tidaklah menghitungnya dan berat yang lain merutinkannya seorang muslim kecuali akan masuk surga dan keduanya satu hal yang ringan. Namun orang yang mengamalkan keduanya sedikit, bertasbih di dubur setiap sholat 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali. Kata perawi, aku melihat Nabi SAW menghitungnya dengan jarinya, dalam riwayat yang lain dengan jari kanannya. Faqal, maka Nabi mengatakan itu adalah 150 bilisan dengan lisan, namun dia 1500 dalam timbangan Allah. Kemudian ketika idza akhadha majaa'ahu, jika mau tidur bertakbir 34, tahmid 33, tasbih 33, maka itu adalah 100 di ucapan lisan namun 1000 dalam timbangan Allah Ar-Rahman. Fa'ayukum, siapakah di antara kalian yang dalam sehari satu hari kemudian mengerjakan dosa sebanyak 2500? Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah kedua amalan ini ringan dan orang yang mengamalkannya sedikit? Wa kaifa, dan bagaimanakah kenapa orang tidak mau menghitung dan merutinkannya? Qal, Nabi mengatakan sebabnya. Sebabnya jika ya'ti ahadakum asyaitanu, setan mendatangi salah satu kalian ketika dia sedang sholat lantas mengatakan ingatlah demikian sehingga melalaikannya. Ya, maka sehingga setelah selesai sholat maka yang dipikirkan adalah apa yang tadi diingat dalam sholatnya tadi, ya, keingat kunci, maka begitu selesai sholat langsung kemudian cari kuncinya, lupa zikirnya. Sehingga ini sebab kenapa sedikit orang yang ya, membaca dzikir ini setelah selesai sholat fardu. Ya, maka pada saat sholat datanglah setan mengatakan, oh tadi ada WA-nya Pak Fulan, ya, customer belum direspon. Ada WA-nya siapa? Ini mau pesan barang, ini belum direspon. Ya, sehingga itu diingatkan oleh setan saat sholat. Ya, maka begitu selesai sholat, ya, yang dibuka pertama kali adalah WA untuk merespon barang dagangan, pesanan barang dagangan. Akhirnya dzikirnya kelewatan. Gimana dengan amal yang kedua, yaitu dzikir ketika enggak tidur, kenapa sedikit yang mengamalkannya? Kata Nabi, wala'allahu alla ya'kila wa ya'tihi fi matja'ihi. Dan boleh jadi seorang itu tidak memikirkan dan tidak melakukannya ketika dia tidur. Kenapa? Fala yazalu yunawimuhu. Karena setan itu terus menerus menidurkannya hatta yanama, sehingga dia tidur tanpa berzikir. Maka begitu begitu seorang itu ambil posisi di tempat tidur, maka setan kemudian datang dengan kemudian menidurkannya, membuat dia ngantuk. Akhirnya begitu di tempat tidur, ya, sudah kemudian langsung lelap tertidur. Nah, dia boleh jadi seorang itu memikirkan, saya zikirnya tidak sambil duduk, saya zikirnya sambil baringan, sudah ambil posisi. Nah, begitu ambil posisi, 14. Kenapa? Fala yazalu yunawimuhu. Setan terus menerus mengipasinya dan menidurinya dan menidurkannya, sehingga dia terlelap tidur tanpa berzikir. Ini sebab kenapa jarang-jarang orang yang berzikir setelah ketika mau tidur dan berzikir setelah selesai sholat. Macam yang kedua dan varian yang kedua, yang ketiga, dalilnya hadis Abu Hurairah yang diriatkan oleh Muhammad bin Ajlan dari Sumi, mungkin bacaan Sumi, yaitu maula bekas budaknya Abu Bakar ibn Abdurrahman dari Abu Saleh dari Abu Hurairah, bahasanya sejumlah orang fakir muhajirin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, dhaba al-dusuq bi darajatil ula wan na'im al-muqim. Wa Rasulullah, al-dusuq catatan kaki lima, jama' dari dasar, artinya harta yang banyak. Orang-orang yang kaya itulah yang memborong derajat yang tinggi dan nikmat yang abadi, yaitu surga. Faqal, lantas Nabi mengatakan, kenapa itu? Kalau mereka mengatakan, orang kaya sholat sebagaimana kami orang miskin sholat, mereka puasa sebagaimana kami miskin puasa, dan mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah, mereka bisa beramal memerdekakan budak, kami tidak bisa. Lantas Rasulullah SAW mengatakan, maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang dengannya kalian bisa mengejar orang yang mendahului kalian, dan kalian tidak akan didahului oleh orang setelah kalian, dan tidak ada satupun yang lebih afdal dibandingkan kalian kecuali orang yang berbuat semisal perbuatan kalian. Mereka mengatakan, tentu mau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bertasbih, takbir dan tahmid ditubur setiap salat sebanyak 33 kali. Kala Abu Saleh mengatakan, pada akhirnya orang-orang fakir muhajirin kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, sami'a ikhwanuna ahlal amwali bima fa'alna. Saudara-saudara kami orang-orang kaya mendengar yang kami lakukan, fa'alu mithlahu, lantas mereka melakukan yang kami lakukan. Lantas apa wahai Nabi solusi yang lain supaya Ya, orang fakir bisa mengalahkan amalnya orang yang kaya. Ya, jawaban doa Nabi, tidak ada solusi yang lain. Nabi katakan tadi, kafadullah yu'tihi mayyasha, demikian anugerah yang Allah berikan, apa saja yang Allah kehendaki. Dikatakan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, perlu diketahui hadis ini jadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mengatakan, kemudian sebelumnya ada catatan kaki empat di halaman 238, perkataan qauluhu ja'al fuqara sumya minhum, disebutkan di antara fuqara yang datang dalam riwayat Muhammad bin Abi Aisyah dari Abu Hurairah, dia adalah Abu Dzar Al-Ghifari, diriatkan oleh Abu Dawud dan diriatkan oleh Ja'far Al-Firyabi di kitabnya Adz-Dzikr dari hadis Abu Dzar itu sendiri. Wasumya minhum, dan di antara yang disebutkan sebagai orang yang datang adalah Abu Darda dalam riwayat Nasa'i, wa ghairu, dan riwayat yang non Nasa'i dari sejumlah jalur darinya. Dalam riwayat Muslim dari riwayatnya Suhaid bin Abi Saleh dari ayahnya Abu Saleh dari Abu Hurairah, annahum qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah fadzakar haditsa, maka az-zahir Abu Hurairah termasuk dari mereka. Ini kan disampaikan oleh Ibnu Hajar. Maka yang datang dari simpulan Ibnu Hajar, Abu Dzar, Abu Darda dan Abu Hurairah. Kemudian ada kembali ke ini, wa fi hadzal hadis, di hadis ini tidak disebutkan adanya kalimat tahlil untuk menggenapkan 100. Kemudian dalil untuk varian yang ketiga adalah tafsiran Abu Saleh perawi yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah. Sumi mengatakan, aku ceritakan hadis ini pada sebagian keluargaku hadis ini, lantas kami berselisih. Dia mengatakan, anda salah. Yang ini maqal yang Nabi katakan, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Farajatu, maka aku kembali menemui Abu Saleh dan kukatakan hal tersebut kepadanya. Akhirnya Abu Saleh memegangi tanganku dan mengatakan, Allahu Akbar wa subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar wa subhanallah walhamdulillah, sampai semuanya 33 kali. Ini tafsiran dari Abu Saleh. Jadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, demikian juga bahkan Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, sampai 33 kali. Wa fi hadza tafsiri, dalam tafsiran ini nadharun, bermasalah. Jadi kalau tafsirannya Abu Saleh, 33 itu modelnya borongan. Allah Akbar, subhanallah, walhamdulillah. Allah Akbar, subhanallah, walhamdulillah. Allah Akbar, subhanallah, walhamdulillah. Sampai 33. Itu yang dimaksud dengan tahmid 33, tasbih 33, tahmid 33, dan takbir 33. Namun kata penulis, ya Sarah, fihi nadar. Alasannya beliau mengutip perkataan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar bilang, mengucapkan 33 kali ya tamil dimungkinkan annal majmu', bahasanya total itu lil jami', untuk semuanya. Fa idza wuzi'a, sehingga jika didistribusikan, maka berarti masing-masing bacaan dibaca sebanyak 11 kali. Bahwa alladhi inilah yang dipahami oleh Suhail ibn Abi Saleh. Namun Suhail itu lam yutaba, tidak didukung, tidak mendapatkan dukungan atas pemahamannya ini. Bahkan aku saya tidak dijumpai di satupun jalur-jalur hadis ini seluruhnya menegaskan bahasanya itu dibaca di masing-masing cuma dibaca 11 kali kecuali di hadis Ibnu Umar yang dikatakan oleh Al-Bazzar dan sanadnya dhaif. Wal adhar, sehingga yang lebih tepat yang dimaksud annal majmu', bahasanya total 33 itu likulli fardin untuk masing-masing, tasbihnya 33, alhamdulillah 33, Allah akbarnya 33. Maka tafsiran Suhail ibn Abi Saleh 33 itu total, sehingga masing-masingnya cuma 11. Fa'ala hadza, maka berdasarkan hal ini bahasa tasbih 33, hamdalah 33, takbir 33. Fa fi tanazuh, maka di sini ada tanazuh. Tanazuh itu istilah dalam nahwu. Tanazuh tiga fi'il untuk satu dharaf dan masdar. Wa takdir, dan takdir maknanya Anda bertasbih di belakang di akhir setiap sholat 33 tahmid seperti itu, dan takbir juga seperti itu. Ya, tadi kita baca tadi redaksi tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna, bertasbih, takbir dan tahmid di dubur setiap sholat 33 marratan. Kalian bertasbih, takbir, tahmid dubur kuli sholatin 33 marotan, tadi di awal baris halaman 239. Maka di sini dubur kuli sholatin tentu dia adalah dharaf, dia adalah dharaf, dharab zaman, tubura kulli salatin, dan 33 marratan ini masdar. Kemudian ada tiga fi'il yang bekerja pada satu dharab dan satu masdar ini. Tusabbihuna fi'il yang pertama, wa tukabbiruna fi'il yang kedua, wa tahmaduna pada adalah fi'il yang ketiga. Semuanya bekerja pada satu titik yang sama. Ini namanya tanazuh. Ini namanya tanazuh. Dubura kulli sholatin ini masdar, ini dharab untuk siapa? Jawabannya dharab untuk tusabbihuna, dharab juga untuk tukabbiruna, dan dharab untuk tahmaduna. Ini namanya tanazuh. Tanazuh mana asalnya rebutan, tapi jangan diartikan rebutan karena itu istilah khusus dalam nahwu. Demikian juga 33 marotan itu dia berkaitan dengan tiga fi'il. Maka tadi disampaikan ada tanazuh tiga fi'il untuk satu dharab dan satu masdar. Nah, maka karena kalimatnya ini tusabbihuna, kalian bertasbih, bertahmid dan bertakbir 33 kali, maka Suhail ibn Abu Saleh memahaminya 33 itu total. Ya, total dari tasbih, tahmid dan takbir. Itu totalnya. Karena itu totalnya berarti jadinya 11. Namun kata Ibnu Hajar, pemahaman Suhail ibn Abi Saleh ini lam yutaba', tidak memiliki pendukung. Bal adhar, dan yang betul, yang benar, kata beliau, maknanya adalah tasbih 33, tahmidnya 33, takbirnya 33. Jadi perkataan Ibnu Hajar. Ya, Ibnu Hajar juga mengatakan tentang dubur, itu cara bacanya dengan dua dhammah, dubur. Al-Azhari mengatakan duburul amri artinya bidomatain, pakai dua dhammah. Namun wa duburahu, yakni bisa juga pakai fathah kemudian sukun, summa sukun akhirahu. Wada'a Abu Amr Az-Zahid, namun Abu Amr Az-Zahid mengklaim bahasanya kalau pakai dhamma, dua dhamma, pakai dhamma tubuh, itu tidak digunakan kata-kata tubuh kecuali untuk anggota badan. Kalau tubuh dalam artian akhir sholat dan sebagainya, maka tidak pakai dhamma, namun pakai dabr. Warudda bimisli kaulim, namun perkataan Abu Amr ini dibantah dengan semisal ucapan orang Arab. A'taqa hulamahu anduburin. Ada namanya istilah budak mudabbar. Budak mudabbar itu kita komentari, orang itu pemilik budak membebaskan budaknya anduburin. Jadilah dia budak mudabbar. Budak mudabbar adalah budak yang tuannya mengatakan, jika aku meninggal dunia, kamu merdeka. Yang ini di sebagian budak yang tidak bertakwa, ini malah mendorong bagi si budak untuk membunuh tuannya. Nah, maka dubur di situ kan tentu bukan anggota badan, bukan dubur pantat. Namun orang Arab bilangnya anduburin, padahal maknanya bukanlah anggota badan. Namun setelah aku meninggal dunia. Nah, maka ringkasnya yang tepat, ya dubur itu bisa untuk anggota badan, bisa juga untuk bukan anggota badan. Wa muqtatul hadis, isi hadis, maksudnya zikir tersebut yuqalu, dikatakan setelah selesai dari sholat. Begitu selesai sholat, baca, karena dubur. Begitu selesai sholat, langsung baca. Seandainya ta'akhkhara dzalika, membaca zikir tasbih, tahmid dan takbir itu agak telat dari selesai sholat, maka jika jedanya itu sedikit, bihaitsu, sehingga dinilailah orang itu, la yu'addu, tidak dinilai, berpaling, atau karena dia lupa, atau karena dia tersibukkan dengan yang lainnya, tersibukkan bima warada, dengan bacaan yang lain yang berdalil, yang dibaca juga setelah selesai sholat, semacam dia baca ayat kursi dulu, fala yadur, tidak mengapa. Ya, maka zikir subhanallah alhamdulillah itu karena redaksinya dubur sholat, maka begitu selesai sholat membacanya, tidak kemudian selesai sholat satu jam setelah itu baru membacanya. Namun jika dari selesai sholat itu jedanya tidak lama, maka tidak apa-apa. Kemudian wadzahir kaulihi, Dan zahir perkataan Nabi di setiap sholat mencakup sholat fardu dan sholat sunnah. Namun mayoritas para ulama hamalahum memaknainya hanya untuk sholat fardu saja. Karena terdapat dalam hadis Ka'ab bin Ujrah dalam riwayat Muslim, at-taqyid dibatasi dengan maktubah. Nampaknya mereka para ulama, yaitu jumlah ulama, membawa yang mutlak dalam masalah ini alaiha ke riwayatnya Ka'ab bin Ujrah. Bahasanya itu setelah selesai sholat fardu. Wa ala hadza berdasarkan hal ini, hal yakunu tasahul. Ya, apakah kemudian menyibukkan diri setelah selesai sholat fardu dengan mengerjakan sholat rawatib setelah selesai sholat fardu itu tergolong pemisah antara sholat fardu dan zikir tersebut ataukah tidak? Maka kata Ibnu Hajar, ini mahalun nadar, ini adalah ruang untuk an-nadar, ruang untuk melakukan telaah dan istihad. Wallahu a'lam. Jadi seandainya setelah selesai sholat fardu langsung sholat ba'diyah dan baru baca zikir subhanallah dan seterusnya, apakah ini boleh untuk masih boleh untuk baca subhanallah tiga-tiga dan seterusnya ataukah tidak? Ini mahalun nadar. Kemudian dalil untuk macam varian yang keempat dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang bertasbih itu setiap salat 33, tahmid 33, takbir 33, itulah 99. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan genapnya 100 la ilaha illallah wa la syarika la, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun semisal buih lautan banyaknya. Kemudian varian yang kelima dari Ka'ab bin Ujrah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada muaqibatun amalan setelah, yaitu setelah beramal yang tidak akan rugi orang yang mengucapkannya atau yang melakukannya di dubur setiap sholat maktubah. Ini tadi yang disampaikan oleh Ibnu Hajar, kalau di hadis Ka'ab bin Ujrah itu ada kata-kata dubur kulli sholatin maktubatin, sebanyak 33 tasbih, 33 tahmid dan 34 takbir. Kemudian varian yang keenam mengucapkan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 25 kali sehingga total 100. Dalilnya dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kami diperintahkan untuk bertasbih di dubur setiap sholat 33, tahmid 33, takbir 34. Qal fara'a rajul minal ansar, ada salah satu sahabat ansar melihat dalam tidur dalam mimpinya, faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan kalian untuk tasbih di dubur setiap salat 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Maka orang yang bermimpi mengatakan na'am iya. Qal, kemudian orang di dalam mimpi tersebut mengatakan jadikan 25 saja, kemudian tambahkan tahlil bersamanya. Faghada, di pagi hari sahabat Ansar yang mimpi ini kemudian menemui Rasulullah alaihi wasallam dan bercerita. Faqal, respon Nabi, if'alu, silakan kalau mau dilakukan. 25 tambah takbir, ini tambah tahlil 25. Nah, ini 6 varian paket dikir subhanallah alhamdulillah dan Allahu akbar. Dan perbedaan ini adalah perbedaan variatif dan telah lewat kita bahas sepatutnya seorang itu dalam berkenaan dengan ibadah yang waridah yang berdalil namun dalam bentuk yang sangat variatif untuk kadang melakukan ini, kadang melakukan itu. Kemudian dan wami mawar dari antara yang berdalil dalam masalah zikir setelah selesai sholat, hadis Al-Bara' bin Azib, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah selesai sholat, Rabbiqini adabaka yaumata ba'athu ibadaka. Ini doa. Wahai Rabbu, jagalah aku dari adabmu pada hari di mana engkau membangkitkan hamba-hambamu. Yeah. maka bisa kita katakan hadis ini dalil bolehnya berdoa setelah selesai sholat. Ditambah lagi redaksinya pakai kata-kata ba'da sholati. Lain hanya kalau pakai dubur sholati, nanti bisa dibawa ke akhir sholat sebelum salam. Namun di sini ada kata-kata ba'da sholati dan redaksinya adalah doa, menunjukkan bolehnya doa setelah selesai sholat. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin.